Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masadik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik Al-Maf'ulul Mutlak. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Al-Masdar Ismu Masiwa Zamani Min Madrul Al-Fi'li Ka'amnin Min Amin Bimithrihi Au Fi'lin Au Wasfin Nusib Wa Kaunuhu Aslan Lihadainin Tuhib Taukidan au nau an yubinu au adad Kasirtu sayrotain sayrodi rasyad Wa qad yanubu anhuma alaihi dal Kacidda kullal jiddi wa frahil jadal Wa mari taukidin fa wahid abada Wa thani wajma ghairahu wa afrida Wa khatfu amiril mu'akkidim tana Wa fi siwahu ridalilin muttasa' wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kana dalat kandula wa mari tafsirin ka imma manna amiluhu yuhdafu haythu anna Kada mukarrarun wa dhu hasrin warad Na'iba fi'lin ismin 'ainin istanad Wa minhuma yad'unahu mu'akkida Li nafsihi aw ghairihi fal mubtada Nahwulahu alayya alfun urfa Wathani kabni anta haqqan sirfa Kadaka dut tasbihi ba'da jumlah Kali bukaan buka'a dhati ublah Nah, pembahasan tentang al-maf'ul mutlak fihi masail. Al-mas'alatul ula al-maf'ul mutlak wal masdar al-mansub tawkidan li'amirihi au bayana li'nau'ihi au adadihi nahu darabtu darban sirtu sayr zaidin darabtu darbatain. Maf'ul mutlak itu adalah masdar nasab yang berfungsi menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau jumlahnya. Contoh darabtu darban, aku benar-benar memukul. Darban maf'ul mutlak menguatkan amilnya. Sirtu sayr zaidin, aku berjalan seperti jalannya Zaid. Ini menjelaskan jenis amilnya. Dorabtu darbatain, aku memukul dua kali. Darbatain menjelaskan jumlah amilnya. Atsaniyah al-amil alladhi yansibul maf'ul al-mutlaq ma yali. Amil yang menasabkan maf'ul mutlak sebagai berikut. Al-awwal al-fi'lu tam al-mutasarrif nahu atqi atqin ya. Jadi bukan ya ganti nun atqin amalaka itqanan. Atkin amalaka itqanan. Nah, artinya telitilah perbuatanmu sedapat mungkin. Itqanan maf'ul mutlak yang menasabkan ialah atkin fi'il tam tasarrif. Tsani as-sighah al-mustaqqah min al-fi'l tam al-mutasarrif. Ini bukan as-sighah, as-sifah ya. Diganti akhirnya diganti fa. As-sifatul mustaqqah min al-fi'li tam al-mutasarrif ismul fa'il wa ism maf'ul wa sighatul balaghah lahu ra'aitu musri'an isra'an adiman. Yang kedua adalah sifat yang diambil dari fi'il tam mutasarrif seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah. Ini bisa menjadi amil yang menasabkan maf'ul mutlak. Contoh ra'aitu musri'an isra'an adhima. Isra'an adhiman maf'ul mutlak yang menasabkan ialah musri'an. Aku melihat ada orang yang terkesa-kesa dengan keterkesaan yang sangat. Asalis al-masdar nahu farahtu bijtihadika ijtihadan hasanan. Ijtihadan hasanan maf'ul mutlak yang menasabkan ialah ijtihad masdar. Aku gembira, aku bangga, aku senang engkau memiliki kesungguhan yang bagus. Asalisah masalah yang ketiga, dhahab al-basriyun ila annal masdar aslun wal fi'lu wal wasfu mustaqani minhu wa bihi qala Ibnu Malik wa dhalika qawluhu rahimahullah bi mithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib wa qawluhu aslan li hadainin tuhib. Menurut pendapat Ali Nahu Basra, masdar itu adalah sumber dari semua kalimah. Adapun fi'il, sifat itu diambil dari masdar. Ini pendapat Ibnu Malik rahimahullah. Dan itulah yang dimaksud dalam ucapan beliau rahimahullah. Bimithrihi au fi'lin au waswin nusib. Wa kaunihi aslan lihadinin tuhib. Naam. Dengan semisalnya atau fi'il atau sifat maf'ul mutlak dinasab dan masdar itu adalah asal dari dua lafaz ini, yaitu dari fi'il dan sifat. Dan itulah pendapat yang terpilih. Wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-fi'la aslun wal masdar mustaqqun minhu. Sedangkan alinahu kufa berpendapat bahwa fi'illah asal dari seluruh kalimah, masdar diambil dari fi'il. Wa dhahaba qaumun ila anna al-masdar aslun wal fi'lu mustaqqun minhu wal wasmu mustaqqun al-fi'li. Sebagian ahli nahwu yang berpendapat masdarlah asal dari segala kalimah, fi'il diambil dari masdar, sedangkan sifat diambil dari fi'il. Wa dhahaba Ibnu Talha ila anna kullan min al-masdar wal fi'li aslun bi'ra'sih wa laysa ahaduhuma mustaqqun min al-akhar. Ibnu Talha berpendapat bahwa masing-masing dari masdar dan fi'il adalah asal sendiri-sendiri, bukan diambil dari yang lain. Jadi masdar yo asal lafaz, fi'il juga asal kalimah, masing-masing sendiri-sendiri, tidak saling diambil dari siapa, ya. Wassahih al-madhabul awal, yang benar pendapat yang pertama, yakni pendapat Ali Nahu Basra yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah, bahwa masdar adalah asal dari semua kalimah, fi'il dan sifat diambil dari masdar. Naam. Itulah mengapa disebut apa ini? Masdar. Masdar itu secara lughah, secara bahasa artinya sumber pengambilan, ya. Naam. Ar-Rabi'ah, pada masalah yang keempat, al-maf'ul mutlak yaqo'u ala thalathati ahwal. Maf'ul mutlak itu terjadi dengan tiga keadaan. Al-awwal ayakuna mu'akkidan nahu daratu darban, yang pertama menjadi penguat amilnya. Contoh darabtu darban, aku benar-benar memukul. Darban maf'ul mutlak, mu'akkidan, menguatkan amilnya. Atsani ayyakuna, ini bukan mabniyan tapi mubayyinan. Ayyakuna mubayyinan, ya, linau. Jadi penjelas, nah, untuk jenis amilnya. Nahu sirtu sayiran, sirtu sayira di rasadin. Ini tanwinnya dibuang. Sirtu sayira di rasad. Nah, aku berjalan dengan jalan orang yang terbimbing. Saya radhi rasad. Ini maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya. Asalis ayakuna mubayyinan lil adat. Ini juga salah tulis, bukan mabniyah tapi mubayyinan lil adat. Nahu sirtu sayratain, menjelaskan jumlah amilnya. Contoh sirtu sayyirataini, aku berjalan dua kali. Sayyirataini atau sirataini boleh ya. Sirtu sirataini, aku berjalan dua kali. Sirataini maful mutlak libayadil adat. Wadhalika qawlu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, taukidan au nau'an yubinu au adad. Kasirtu sayrataini sayrati rasyad. Al-khamisah yang kelima, la yajuzu tasniyatul masdar al-mu'akkad li amilih wala jam'uhu bal yajibu ifraduh. Amma ghairul mu'akkid fadhahaba Ibnu Malik wa ghairuhu ila jawazi jam'i wa tasniyati. Kalau masdarnya itu menguatkan amilnya, maka enggak boleh dimusanakan, enggak boleh dijamakkan, tapi wajib tetap mufrad ya. Adapun kalau masdarnya itu atau maf'ul mutlaknya itu untuk selain mu'akkid, maka Ibnu Malik dan yang lain berpendapat boleh dijamakkan, boleh ditasniyakan. Ya, kalau yang litaukid masdarnya tetap berbentuk mufrad, enggak boleh dimusanakan, enggak boleh dijamakkan. Kalau selain litaukid entah lil nau atau lil adat, maka boleh dijamak, boleh dimusanakan menurut Ibnu Malik dan yang lain. Wadhalika qawluhu rahimahullah, ini merupakan penjelasan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa mari taukidin fa wahid abada wa thani wajma ghairahu wa ufrida atau wa afrida. Untuk yang ditaukid maka mufradkan selamanya, musanakan dan jamakkan dan mufradkan untuk selain ditaukid. Jadi tanda-tandanya gitu ya. Kalau yang ditaukid masdarnya tetap mufrad, kalau yang dinau atau diadat bisa dimusanakan, bisa dijamakkan. As-sadisah al-maf'ul mutlak litaukid suratuhu ayyakuna masdaran munakkaran ghairu mudhafin wala mausufin. Tanda-tanda maf'ul mutlak litaukid atau bentuknya ialah masdar nakira tidak mudhaf, tidak diberi sifat atau na'at. Jadi kalau ingin tahu gambaran maf'ul mutlak litaukid masdarnya itu mesti nakiro, tidak mudhaf, tidak diberi na'at. As-sabiah al-maf'ul mutlak al-mubayyin linaw'i amir falau samani suar. Maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya memiliki 8 bentuk. Al-awwal ayyakun al-masdar mudhafan, yang pertama masdarnya mudhaf. Nahwu i'mal amal sholihina, amal sholihina amala mudhaf kepada sholihina. Berarti ini amalan sini maf'ul mutlak linau ya, karena mudhaf. Asani ayyakun al-masdar makrunan bi'al, masdarnya diberi al. Ini ciri maf'ul mutlak linau. Nahwu ijtihadtu al ijtihada, aku berijtihad dengan ijtihad yang itu. Nah, ya. Ats-tsalits ayakun al masdar mausufan, bentuk yang ketiga masdarnya diberi na'at atau diberi sifat. Nahwu i'mal amalan sholihan, ini kurang alif ya. Amalan sholihan itu amalan dikasih na'at sholihan. Ini ciri maf'ul mutlak linau. Ar-rabi ayakuna al-maf'ul mutlak wasfan mudhafan ilal masdar, maf'ul mutlaknya Naam, berupa sifat yang dimudhafkan ke masdarnya. Nahu raditu an aliyin ajmalar ridha. Aku meridhoi Ali dengan keridhaan yang paling bagus. Ajmalar ridha. Ajmala itu sifat mudhaf kepada ar-ridha, itu masdarnya. Ya, maka di sini menunjukkan maf'ul mutlaknya itu dinau. Al-khamis ayakun al-maf'ul mutlak isma isyaratin man'utan bimasdar muhalla bi'al. Maf'ul mutlaknya berbentuk isim isyarah yang diberi na'at dengan masdar yang memakai al. Nahu akramtu aliyan dhalikal ikramah. Aku memuliakan Ali dengan pemuliaan yang seperti itu, ya, dhalika isim isyarah. Kemudian dijelaskan, disifati dengan apa ini? Masdar yang pakai al, itu al ikram. Maka ini termasuk ciri maf'ul mutlak linau. Sadis ayakun al masdar nafsuhu dalan ala nau min anwa'i amiri. Yang keenam, masdarnya itu sendiri yang memiliki makna menunjukkan jenis amilnya. Jadi masdar menunjukkan makna jenis perbuatan. Nahu raja'tu al-qahqarata. Aku kembali al-qahqarata dengan mundur ke belakang. Al-qahqarah itu jalan dengan cara mundur, ya. Jadi al-qahqarah itu sendiri secara makna sudah mengandung jenis apa ini? Amil, ya. Al-qahqarah itu mundur, jalan mundur itu kembali, ya. Ada orang yang balik dengan cara mundur atau putar balik. Kalau al-qahqarah dengan cara apa ini? Mundur, ya. Berarti secara makna masdarnya sudah menjelaskan jenis amilnya, balik dengan cara mundur. Di al-qahqarah berarti maf'ul mutlak linau. As-sabi ayakun al-maf'ul mutlak lafdha kul au ba'd mudhafan lil masdar. Maf'ul mutlaknya berupa lafad kullun atau ba'dun yang mudhaf kepada masdar. Nahu ahbabtuhu kullal khubbi jidda kullal jiddi darabtuhu ba'bal darbi. Aku benar-benar mencintainya. Tidaklah engkau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang penuh. Aku memukulnya dengan sebagian pukulan. Kullal khubbi, kullal jiddi, ba'bal darbi. Semuanya maf'ul mutlak linau. Asamin ayakun al-maf'ul mutlak isma'alah lil'amil fi. Maf'ul mutlaknya berupa isim yang dipakai untuk alat dalam berbuat. Nahu darabtuhu sauton, darabtu asan. Aku memukulnya dengan cambuk, aku memukulnya dengan tongkat. Sauton asan itu adalah isim alat dalam melakukan perbuatan, ya. Naam. Taib. Ini bentuk-bentuk kabaran maf'ul mutlak linau. Asaminah yang ke-8, al-maf'ul mutlak al-mubayyin lil 'adad lahu salasatu suwarin. Sedangkan maf'ul mutlak yang menjelaskan jumlah amilnya ada 3 bentuk. Al-awwal ayakun al-masdar makhtuman bi ta'il wahdah. Itu masdarnya diakhiri dengan ta'ul wahdah. Ta'ul wahdah disebut dengan ta'ul marrah, menunjukkan arti berapa kalinya. Contoh darabtuhu darbatan, ada ta'nya namanya ta'ul wahdah. Aku memukulnya dengan sekali pukulan. Asani ayakun al-masdar makhtuman bi alamati tasniyatin aw alamati jam'in. Masdarnya diakhiri dengan tanda musanna atau tanda jama'. Nahu darabtu darbataini, darabtu darbatin, ya. Tapi kalau dibusanakan atau dijamakkan, nah ini tandanya diladen. Thalis ayakunan maf'ul mutlak isma adadin mumayyazan bimasdar. Maf'ul mutlaknya berupa hitungan yang tamisnya adalah masdarnya. Nahu asartu ilaihi asra isyaratin. Isyarat masdar dari asartu. Asra adatnya. Ini maf'ul mutlak di adat. Wa nahu qawli ta'ala fajriduhum thamanina jaldatan. Cambuklah mereka dengan 80 kali cambuk. Thamanina ini hitungan yang tamyiznya ialah masdar jaldatan. Masdar dari fajridu. Maka ini menunjukkan maf'ul mutlak lil adad. Na'am, barakallahu fikum. Taib. Jadi ciri-ciri maf'ul mutlak li taukid tidak dimusanakan, tidak dijamakkan, ya. Masdarnya masdar original, masdar asli, tasrifan fi'il itu. Naam. Adapun kalau ciri-ciri maf'ul mutlak li nau seperti yang disebutkan tadi, ada 8 ciri. Ciri-ciri maf'ul mutlak lil adat ada 3, ya. Naam, semuanya untuk memperjelas perbedaan antara maf'ul mutlak yang li taukid dengan lil nau dengan lil adat. Baik, adapun pembahasan berikutnya tentang lafaz-lafaz yang bukan masdar tapi menjadi maf'ul mutlak yang dikenal dengan istilah apa ini? Naibul masdar. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik.